الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tiga mukadimah yang ana sampaikan atau yang saya sampaikan di sesi yang pertama tadi, yaitu tentang kesempurnaan agama kita, yang kedua tentang kewajiban tunduk kepada Allah dan kepada Rasulnya, yang ketiga tentang sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dan di kalangan para ulama setelahnya. Maka masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi melihat waktu, maka saya fokuskan pada dua hal. Yang pertama tentang bagaimana mazhab-mazhab para ulama itu sampai terjadi, sampai muncul. Dan yang terakhir adalah yang kita inginkan, inti dari materi ini, yaitu bagaimana kita mensikapi tentang adanya berbagai mazhab para ulama. Para jamaah, para bapak, para ibu dan saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dari yang tadi. Afwan sebelumnya, sengaja saya tidak terlalu banyak buka kitab, karena kitab atau yang saya sampaikan itu runtutan dari tulisannya Syekh Salim Al-Hilali. Jadi bisa dibaca sendiri, runtutan dari kitab awal sampai halaman 55 sebenarnya. Adapun yang dari halaman 56 selanjutnya itu hampir sama dengan yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali rahimahullah. Saya sampaikan secara global saja dan tidak perlu kita buka kitab, kecuali ada hal-hal yang penting. Berangkat dari yang tadi tentang kaidah dasar para ulama itu sama, yaitu kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dilakukan oleh para ulama atau para sahabat, oleh para tabi'in dan oleh orang-orang setelah mereka. Kemudian pada zaman tabi'ut tabi'in sekitar itu dan sekitar zaman setelahnya, itu karena Islam berkembang pesat, jadi Islam itu berkembang amat sangat pesat, maka muncullah orang-orang yang sangat kesohor ilmunya. Dan biasa, jadi semua orang belajar, tidak semua orang bisa jadi nomor satu. Yang jadi nomor satu itu dari 1000 orang, mungkin cuma satu, mungkin cuma dua. Dan itulah yang terjadi juga pada zaman dulu. Para ulama itu banyak, tapi yang muncul ke permukaan dan sangat banyak diketahui oleh orang itu cuma beberapa orang. Sebenarnya pada zaman itu, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in dan zaman tabi'in atau zaman setelahnya, ada banyak sekali ulama-ulama yang sangat ternama dan satu kelas. Yang kita kenal atau yang dikenal oleh masyarakat kaum muslimin secara umum itu empat. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Namun sebenarnya masih banyak ulama-ulama lain yang tidak banyak dikenal oleh kalangan umum, hanya dikenal oleh para kalangan penuntut ilmu. Kalau Imam Abu Hanifah adalah orang nomor satu di arah Kufah. Kufah sekarang itu Baghdad, Irak. Kalau Imam Malik adalah orang nomor satu di zamannya di kota Madinah. Al-Imam Syafi'i di Mesir. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di Baghdad. Tapi di negeri-negeri yang lain pun banyak. Di Syam kita kenal Al-Imam Al-Auza'i. Di Mesir saat itu sebelum Imam Syafi'i ada Imam Laits Ibnu Sa'd. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan Laits itu lebih alim dan lebih pintar daripada Syafi'i. Di negeri-negeri yang lain kita kenal Imam Abu Ja'far At-Tabari. Kita kenal Al-Hasan Al-Basri. Kita kenal Atha Ibnu Abi Rabah. Kita kenal para ulama-ulama yang sangat besar di zamannya. Namun kenapa kok yang muncul yakni kemerbukaan itu kok cuma 4 atau 5? Para jemaah sekalian, menyebarnya mazhab itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi menyebarnya mazhab dan matinya mazhab itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang pertama, faktor murid. Faktor yang pertama itu faktor murid. Ada beberapa ulama itu yang muridnya rajin-rajin. Jadi selesai imamnya wafat atau selesai gurunya wafat, mereka menuliskan fatwa-fatwa gurunya, menuliskan ajaran-ajaran gurunya. Jadi guru saya pernah mengajarkan demikian karena dalilnya ini dan itu. Ini ditulis kemudian diajarkan kepada orang setelahnya. Maka akhirnya pendapat-pendapat ini semua ditujukan atau dirujukan, dinisbahkan kepada imam tertentu. Itulah yang terjadi pada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Murid-murid beliau sangat banyak dan sangat konsekuen, banyak menyebarkan pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Malik, begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah, begitu juga dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Di sisi yang lain, sebagian para ulama itu punya murid, banyak muridnya, hanya mereka tidak menyebarkan atau tidak mengajarkan pendapat-pendapat gurunya. Akhirnya dengan berjalannya waktu, nama orang ini hilang. Dan itulah yang terjadi pada Al-Hasan Al-Basri, Al-Imamul Auza'i, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, imam yang lain-lain. Jadi mereka banyak punya murid, akan tapi jadi pendapat-pendapatnya tidak terlalu banyak disebarkan, jadi tidak terlalu banyak disebarkan, hanya ditulis berupa kitab-kitab. Itu faktor yang pertama yang menjadikan beberapa mazhab hilang. Yang kedua, faktor kitab. Sebagian ulama itu ada yang tidak pernah nulis kitab. Jadi ustaz di zaman sekarang ada yang ceramahnya subhanallah semangat, tapi gak pernah nulis kitab. Kesemangatan ngajar kemana-mana gitu, kadang-kadang menyebabkan dia tidak sempat nulis kitab. Setelah selesai ustaz ini wafat atau selesai imam ini wafat, dua generasi, tiga generasi ke belakang, mungkin nama orang ini sudah hilang. Adapun yang sempat nulis kitab dan mengajarkan kitabnya itu banyak, kitab langgeng. Tidak semacam orang, orang bisa wafat, kitab itu langgeng. Al-Imam Ahmad rahimahullah sangat terkenal dengan kitab musnadnya yang menjadi rujukan utama ilmu hadis. Dan murid-muridnya banyak menulis kitab-kitab yang disandarkan kepada Imam Ahmad, sehingga maka beliau sangat menyebar. Imam Syafi'i dengan kitab Al-Umnya, Al-Imam Malik dengan kitab Muwatta dan kitab Al-Mudawwanah Al-Kubranya, yang lain-lain. Al-Imam Abu Hanifah meskipun belum pernah nulis kitab, tapi murid-muridnya sangat semangat untuk menyebarkan mazhab beliau. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, faktor penguasa. Faktor yang ketiga adalah faktor penguasa. Mazhab itu banyak menyebar karena didukung oleh penguasa. Al-Imam atau mazhab Asy-Syafi'i kenapa banyak menyebar di negeri kita dan sekitarnya? Karena raja-raja Islam zaman dulu rata-rata Syafi'i. Karena itu, maka ya biasa gitu, banyak menyebarkan mazhab ini. Di negeri Turki sekitarnya, sampai ke India, ke arah sana, sampai ke arah Rusia, Dagestan dan sekitarnya, itu yang paling banyak menyebar adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena yang paling menyebarkan situ adalah tatkala Daulah Utsmaniyah, kerajaan Bani Utsmaniyah masih ada. Mereka sangat gencar sekali dalam menyebarkan mazhab ini. Daerah Afrika, mazhab yang paling banyak menyebar adalah mazhab Malik, Imam Malik rahimahullah. Karena faktor kekuasaan juga. Sebenarnya mazhab yang tidak menyebar, yang paling tidak menyebar zaman dulu adalah mazhab Imam Ahmad. Ini mazhab yang paling kecil sebenarnya. Tapi tatkala didukung oleh penguasa kerajaan Saudi Arabia, maka mazhab ini sekarang meledak. Terutama karena memang Saudi ini adalah sebuah daerah yang dituju oleh semua orang datang dan pergi, maka kitab-kitab mazhab Hambali banyak yang menyebar sekarang ini. Dari sini yang kita pahami para jamaah sekalian, bahwasanya sebenarnya mazhab itu tidak cuma empat dan tidak cuma lima, ada mazhab-mazhab yang sekarang masih eksis dan ada mazhab-mazhab yang sudah hilang. Hilang dalam artian hilang dari kalangan orang-orang umum, masih banyak terdapat di kitab-kitab dan masih terdapat di kitab-kitab para ulama, itu masih disebut mazhab. Akan tetapi di kalangan-kalangan orang awam sudah kayaknya enggak ada. Yang terkenal itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Mazhab zahiri sudah hampir hilang. Seandainya bukan karena kitabnya Imam Ibn Hazm, kitab Al-Muhalla, mungkin kitab mazhab ini sudah hilang. Dari situ maka orang yang mengatakan bahwasanya yang benar itu cuma salah satu di antara empat mazhab, itu salah. Kenapa? Karena mazhab itu jumlahnya 15. Jadi mazhab para ulama itu bukan 4, bukan 5, tapi jumlahnya 15 mazhab. Ini saya sebutkan 4 tadi ditambah lagi dengan mazhab Zahiri, mazhab Al-Auza'i, Al-Hasan Al-Basri, Atha Ibn Abi Rabah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dan beberapa ulama-ulama yang lain, yang mereka nama-nama mereka itu adalah disebut dalam kitab-kitabnya para ulama. Bahkan saya katakan, kalau ada sebuah pendapat yang mana imam empat itu, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, itu sama dalam satu pendapat, belum tentu ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Kenapa? Karena yang sama ini empat, yang lain masih belum sama. Jadi jangan kaget kalau dalam sebuah masalah ini adalah pendapatnya Imam Malik, jadi dalam masalah ini ada dua pendapat. Misalkan masalah A ada dua pendapat, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah. Yang wajib, yang mengatakan wajib misalkan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, begitu. Belum tentu yang mengatakan wajib ini mayoritas para ulama. Kenapa? Karena bisa jadi yang mengatakan sunnah itu yang sisa. Yang sisa itu berapa? 15 kurangi 4, 11. Jadi kalau 4 dibandingkan dengan 11, menangannya 11. Jadi yang mayoritas sebenarnya yang 11 itu, yang tidak ada di kalangan atau yang tidak terdapat dalam kitab-kitab mazhab yang menyebar, tapi itu adalah mazhab. Itu adalah mazhab. Para jemaah sekalian, itulah hakikat dari mazhab yang ada. Jadi kalau orang mengatakan bahwa mazhab itu cuma 4 dan tidak lebih daripada itu, kalau orang keluar dari mazhab 4 maka bukan ahlu sunnah misalkan, maka jadi harap diteliti kembali sejarah dia tentang dunia mazhab para ulama. Karena semua orang yang menelaah tentang sejarah mazhab akan tahu bahwasanya para ulama macam-macam. Oleh karena tadi Imam Asy-Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i itu adalah muridnya Imam Malik rahimahullahu taala. Bahkan beliau menghafal Muwatta'nya Imam Malik itu cuma dalam 2 minggu, 2 pekan. Padahal Muwatta' Imam Malik rahimahullah itu 2 jilid besar. 2 jilid besar. Jadi itu dihafal dalam 2 pekan. Dan namanya menghafal hadis itu para jamaah sekalian, bukan cuma isinya, tapi sekaligus dengan perawinya. Jadi fulan Imam Malik mendapatkan hadis ini dari fulan, Imam Malik fulan ini mengatakan hadis ini dari fulan. Itu namanya sanad. Itu dihafal. Jadi orang kalau enggak hafal sanad berarti enggak hafal satu hadis. Itu kalau bahasa dulu. Kalau bahasa sekarang enggak beda. Itu dihafal dalam 2 minggu. Meskipun begitu, Al-Imam dan Imam Malik adalah orang Imam Malik. Di zaman Imam Malik rahimahullah itu ada Imam Malik itu di kota Madinah. Di zaman Imam Malik itu ada seorang alim besar di Mesir, namanya Lais Ibn Sa'd. Jadi saat itu di Madinah Imam Malik satu level, satu kelas. Di Mesir saat itu ada Lais Ibn Sa'd. Imam Syafi'i mengatakan alaitu afqahu min Malik lakin layya'ahu ashabuh. Imam Lais itu lebih faqih, lebih ngerti tentang fikih, lebih ngerti tentang Islam daripada Malik. Hanya saja murid-muridnya sembrono. Murid-muridnya enggak banyak mencatat. Jadi murid-muridnya enggak banyak menyebarkan ajaran-ajaran Lais. Murid-muridnya tidak menulis kitab yang itu menghimpun pendapatnya Imam Lais Ibn Sa'd. Oleh karena itu, loya'u ashabu. selesai zaman, dua zaman kemudian, nama Imam Lais bin Usad hilang dari kalangan orang awam. Tapi sebenarnya saat itu ada mazhab-mazhab lain, Lais, katakan Afqah. Jadi kalau kita lihat misalkan ada Al-Imam Al-Auza'i, itu gelarnya adalah Imamul A'immah, imamnya para imam zaman itu, kiainya kiai gitu. Zaman sekarang itu kiai khos. Jadi kiai khos zaman itu, pada zaman itu adalah ada Imam Malik, ada Syafi'i, ada Ahmad, ada Lais, ada siapa, anda lupa zaman itu. Tapi khosnya khos saat itu Al-Auza'i, Imamul A'immah. Kemana ada dia? Hilang dari kalangan awam. Kenapa? Allah ya'ahu ashabu. Murid-muridnya enggak banyak mencatat mata-mata beliau. Jadi itu yang harus kita pahami. Bahwasanya saat itu mazahib itu banyak. Imam Ahmad yang baru saya ceritakan tadi, tatkala beliau ngomong, tatkala beliau menceritakan, ditanya, kalau ada orang di depan kita, imam, salat, mengeluarkan darah, mengucurkan darah, salat belakangnya apa enggak ya imam? Padahal menurut kita, orang mengeluarkan darah itu najis. Dia hanya mengatakan, ya hei, kalau yang jadi imam itu Ishaq ibn Rahawai, apakah antum akan mundur? Jadi kalau jadi imam itu Ishaq ibn Rahawai, apakah kamu enggak mau jadi makmumnya? Siapa yang enggak mau jadi imam, jadi makmumnya Ishaq, padahal dia adalah imam dunia saat itu. Jadi begitu. Jadi mereka jadi tahu bahwasanya ini, itu dan yang lain sebagainya adalah imam-imam besar saat itu. Hanya saja ada yang menyebar, ada yang hilang di telan jalan. Kemudian yang harus kita pahami juga, bahwasanya semua para ulama-ulama itu, yang 15 itu, bukan 4 tapi 15, itu semuanya satu dasar, mengambil dari Alkitab dan mengambil dari As-Sunnah, lalu melarang murid-muridnya untuk menerima mentah semua yang dia katakan, kecuali kalau tahu dalilnya. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah marah-marah sama muridnya Abu Yusuf, namanya Ya'qub. Abu Yusuf itu adalah murid besarnya Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, ya Ya'qub, wailak, wah Ya'qub, celaka kamu, jangan tulis semua yang saya katakan. Karena takut semangatnya, direkam terus ini. Rekaman zaman dulu gak ada, ditulis. Wahai Ya'qub, jangan tulis semua yang saya katakan. Saya ini manusia biasa, mungkin saya sekarang mengatakan A, besok B, mungkin aja. Ya sekarang mengatakan, ya akhi, misalkan ini hukumnya wajib, nanti sore ketemu imam yang lain, wahai akhi, wahai Imam Wanifa, kenapa saya mengatakan wajib? Iya, karena dalilnya begini begitu. Oh salah, yang benar itu sunnah, karena dalilnya begini begini begini begini begini. Oh iya, yang benar sunnah, berarti besok mengatakan sunnah, mungkin saja. Jadi saya sekarang mengatakan ini A, besok mungkin bisa, jangan tulis semua yang saya katakan. Itu wasiatnya Imam Wanifa rahimahullah kepada muridnya Ya'qub. Dan beliau pernah mengatakan, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jadi kalau sebuah hadis itu sah dan sahih, maka itulah mazhabku. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Abidin, imam besar mazhab Abu Hanifah di zaman sekitar 400-an sebelum kita, dalam kitabnya Hasyiah Ibn Abidin mengatakan bahwasanya Abu Yusuf dengan Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani, dua murid utamanya Abu Hanifah rahimahullah, itu menyisihi Abu Hanifah dalam sepertiga pendapatnya Abu Hanifah. Nah, emang ini sepertiga pendapat gurunya dimentahkan sama muridnya sendiri. Kenapa? Karena ilmu tidak pernah mengenal kejumutan. Kemarin syekh saya mengatakan begitu, mungkin karena beliau tidak mengetahui dalilnya. Sekarang saya tahu dalil, berarti saya harus mengikuti yang benar. Al-Imam, para ulama-ulama yang lain mengatakan, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, la ta'khudz, jangan kamu ambil dari Sufyan, jangan kamu ambil dari Hammad, jangan kamu ambil dari Sauzi, jangan kamu mengambil dari fulan, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Jadi ambillah dari mana mereka mengambil. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan, idza sahal hadis fa huwa madzhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itu adalah mazhab. Oleh karena itu Imam An-Nawawi, dan kita semua tahu siapa Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ada dua. Imam Nawawi Arab, Imam Nawawi Indonesia. Imam Nawawi Arab itu penulis Riyadhus Shalihin, penulis Raudhatut Thalibin, penulis Majmu' Syarah Muharrab, itu Imam Nawawi Muhyiddin Zakaria Ibn Syaf. Itu Imam Nawawi. Kalau yang kedua Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Banten. Dan beliau memang imam. Jangan remehkan beliau. Beliau adalah orang kelahiran Indonesia di Banten yang jadi imam dunia dalam mazhab Syafi'i. Kitab beliau Nihayatuz Zain dalam dua jilid adalah marja' dalam mazhab Syafi'i. Kitab beliau Tafsir Al-Munir adalah tafsir yang termasuk dalam marajih kitab-kitab tafsir, referensi kitab tafsir. Dan kitab-kitab beliau yang lain. Jadi orang ini zaman sekarang Imam Nawawi Banten itu memang imam. Jadi yang enggak setuju dengan beberapa mazhabnya jangan remehkan, beliau adalah imam. Jadi beliau adalah benar-benar imam dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi yang anda katakan adalah Imam Nawawi yang Arab ini, bukan Imam Nawawi yang Indonesia. Al-Imam Nawawi rahimahullah banyak sekali dalam kitab beliau Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan ini adalah pendapatnya Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i enggak berpendapat semacam itu. Tak kala ditanya, "Wahai Imam An-Nawawi, kenapa Imam Syafi'i enggak berpendapat semacam itu?" Iya. Karena Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis fa huwa madzhabi. Apabila hadisnya sahih, itulah mazhab pula. Ini hadisnya sahih, maka inilah mazhabnya Imam Syafi'i. Meskipun boleh enggak katakan semacam itu. Al-Imam Malik pun sama. Al-Imam Ahmad rahimahullah bahkan beliau sering pindah-pindah mazhab itu sering. Jadi pindah-pindah pendapat itu sering. Kadang-kadang mengatakan ini, kadang-kadang mengatakan itu. Karena apa? Beliau adalah orang yang paling sering cari hadis. Tahu hadis sekarang dipikir-pikir akhirnya mengatakan, oh hadis ini mengatakan bahwasanya hukum ini A. Pergi ke Yaman 2 bulan perjalanan, sampai di sana diajari oleh ulama-ulama Yaman, ada hadis yang baru dia dengar yang bertentangan dengan pendapatnya yang lama, akhirnya beliau rujuk dan begitu selanjutnya. Tapi kok ibahnya sama, yaitu kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah dan melarang para murid-muridnya untuk taklid kepada beliau. Dan mazhab tidak boleh taklid itu terus berjalan. Jadi tidak boleh memegang satu pun pendapat di kalangan mereka. Jadi memegang satu saja di kalangan mereka terus berjalan dan terus berjalan. Sampai akhirnya semakin lama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yati qaumun illa wa ba'dahu syarrum min." Jadi sebuah kaum itu setelahnya biasanya lebih jelek. Biasa gitu. Jadi kalau ada seorang kiai besar, murid-muridnya biasanya di bawahnya. Jadi biasanya, begitu selanjutnya. Semakin lama ilmu semakin mengikis. Semakin lama waraknya orang, takwanya orang semakin tipis. Akhirnya yang dulu para ulama itu harus dicambuk agar mau jadi hakim. Imam Hanifah diperintahkan oleh Al-Mansur atau oleh Harun al-Rashid diangkat menjadi ketua mahkamah agung. Ya, hakim nomor satu negeri Baghdad. Imam Hanifah mengatakan enggak, saya enggak mau. Kalau kamu enggak mau, Bu Hanifah tak cambuk, tak penjara. Penjara silahkan, saya enggak mau jadi hakim. Itu zaman dulu. Akhirnya beliau masuk penjara. Kenapa? Karena enggak mau jadi hakim nomor satu. Itu zaman dulu. Zaman Imam Hanifah rahimahullah. Dan Imam Malik tatkala mengatakan, wahai tatkala Harun al-Rashid. Jadi Harun al-Rashid pada zaman sekarang adalah raja yang besar dalam kerajaan Bani Abbasiyah. Beliau adalah orang yang zuhud. Beliau adalah seorang ulama di zaman itu, raja tapi ulama. Adapun kisah yang menyebar dia dengan Abu Nawas adalah kisah palsu. Kisah yang menyebar itu bahwasannya dia sering keluyuran dengan Abu Nawas, kemudian jadi begini, jadi begitu, jadi guyonan sama Abu Nawas, itu adalah sebuah kisah palsu dan kisah dajjal. Jadi Harun al-Rashid adalah orang yang sangat dekat dengan para ulama. Dan beliau adalah orang, jadi beliau adalah orang yang alim, yang kalau mau memberikan sebuah keputusan itu rujukannya adalah para ulama. Rujukannya adalah para ulama. Bagaimana kemudian diselewengkan dengan kisah-kisah dengan Abu Nawas, waliyadzubillah. Padahal siapa tahu di antara kita siapa itu Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas? Abu Nawas adalah seorang yang tukang minum khamar, tukang zina, tukang yang lain. Dan dia dalam pemahaman agamanya adalah zindik. Dia dalam pemahaman agamanya adalah zindik. Bagaimana mungkin dia didekatkan dengan dengan siapa? Imam, seorang imam besar Harun al-Rashid rahimahullah taala. Kita kembali pada masalah. Harun al-Rashid tatkala meminta Imam Malik. Jadi teman-teman beliau yang kenal zaman sekarang, teman-teman Harun al-Rashid itu Imam Malik, Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan al-Syaibani. Jadi itu ulama-ulama besar menurut teman-teman beliau. Tatkala Imam Malik diminta, Imam Malik, kitab kamu Muwatta ini mau tak jadikan undang-undang dasar negara? Mau tak jadikan undang-undang dasar negara? Imam Malik mengatakan jangan. Jangan. Kenapa? Karena saya tidak tahu semua hadis. Mungkin saja ada ulama-ulama yang lain yang tahu hadis yang tidak saya tarik dalam kitab ini. Dan begitu selanjutnya. Jadi mereka sangat menolak untuk itu. Tapi setelah zaman-zaman akhirnya terjadilah iman menipis. Iman menipis, takwa menipis. Akhirnya yang jadi qadhi rebutan. Jadi yang jadi qadhi, yang jadi hakim, yang jadi mufti itu rebutan. Jangankan diminta, ngerebut. Karena sudah rebutan, maka orang dan gak punya ilmu, banyak yang tidak punya ilmu, maka akhirnya mereka banyak yang mau kena suap. Banyak yang mau kena suap. Misalkan begini, dalam sebuah mazhab atau dalam sebuah masalah, kalau orang mengatakan kepada istrinya, kamu saya ceraikan 3 kali. Lafadznya semacam itu, kamu saya ceraikan 3 kali. Itu terjadi perbedaan tajam di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan jatuh 1, sebagian para ulama mengatakan jatuh 3. Misalkan ya, qadhi hakim ini biasanya mengatakan jatuh 3. Ada orang, wahai qadhi, wahai hakim, pak hakim, saya mengatakan begitu sama istri, apa hukumnya? Ya jatuh 3. Tapi besok ada kejadian lain. Ada orang tahu bahwasanya hakim ini akan mengatakan jatuh 3. Sebelum ke hakim, bawalah apa gitu ke rumah pak hakim. Bawa apa, bawa jajan, atau bawa duit, atau bawa apa ke rumah pak hakim. Ngomongin enak-enakan sama pak hakim. Besoknya baru datang ke majelis, ke majelis hakim. Ngomong, pak, saya mengatakan sama istri saya, kamu saya ceraikan 3 kali, apa hukumnya? Lah mau ngomong jatuh 3 kali kan sungkan gitu. Akhirnya ngomong jatuh 1 kali gitu. Dan itu sering terjadi. Para ulama saat itu melihat kekhawatiran besar. Melihat kekhawatiran besar. Kalau hakim kayak begini amburadul ini. Jadi kalau hakim begini semua amburadul, karena dalam semua masalah fikih hampir semua masalah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Akhirnya mereka mengeluarkan statement. Orang hakim harus mengambil satu mazhab, gak boleh lebih. Kalau dia memilih Syafi'i dari A sampai Z Syafi'i, gak boleh pindah. Kalau dia memilih Maliki dari A sampai Z Maliki, gak boleh pindah. Itu dulu. Dulu kewajiban memilih mazhab itu cuma diwajibkan pada hakim. Demi melihat, oh hakim pada ngawur, pada karuan semacam itu. Tapi akhirnya tambah lama, akhirnya mazhab ini diwajibkan atau sebagian para ulama mengatakan harus diikuti oleh semuanya. Tidak hakim saja. Orang harus milih mazhab. Satu ini, bahwasanya ini, kalau itu, ya itu. Kalau ini, kalau itu, ya itu, tidak boleh pindah kepada mazhab yang lain. Bahkan pada sekitar tahun ke-6 Hijriah muncullah sebuah keyakinan atau muncullah sebuah propaganda yang dimunculkan oleh sebagian orang saat itu bahwasanya pintu ijtihad sudah tertutup. Tidak boleh lagi ada orang yang ijtihad dan semua masalah harus dikembalikan pada kitab-kitab mazhabnya para ulama. Itulah sejarah awal terjadinya orang terkotak-kotak menjadi mazhab-mazhab. Sampai pada titik yang paling puncak, bahwasanya antara satu mazhab dengan mazhab yang lain itu kayak orang yang beda agama. Sudah merupakan pandangan biasa pada tahun 900-an Hijriah. Di satu masjid ada 4 tempat imami. Ada 4 mihrab. Satu masjid itu bukan 1, 4, tuh 2, 3, 4 gitu. Jadi jamaahnya nunggu. Kalau datang imam, dia dari mazhab Hanafi, maka sholatnya di sana. Yang lainnya masih nunggu. Diam aja. Kenapa gak sholat? Itu kan imam mazhab Hanafi. Gak sholat gitu. Nanti kalau imam yang mazhab Maliki datang, baru sholat. Begitu zaman dulu arahnya. Dan sudah masyhur di kitab-kitab sejarah Mekah, bahwasanya Masjidil Haram itu kan ada empat dinding. Itu imam satu-satu. Jadi dinding sini, madhab ini. Dinding situ, madhab situ. Begitu selanjutnya. Sampai pada puncak keparahan fanatik madhab adalah menjadikan orang lain semacam bukan agama. Al-Imam Abdul Walid Al-Juwayni rahimahullah, beliau adalah salah seorang madhab ulama besar madhab Syafi'i, mengatakan bahwasanya, jadi beliau mengatakan bahwasanya tidak sah seorang Syafi'i salat di belakang imam mazhab Hanafi. Kalau pernah kenal kitab Kifayatul Akhyar, lihat di jilid yang pertama di bab salat akan dinukil di situ bahwasanya hadzal imam, imam ini yaitu Imam Al-Juwayni mengatakan tidak boleh salat orang Syafi'iyah di belakang imam Hanafi. Dan yang lebih parah, ada salah seorang tokoh Hanafi ditanya, apa hukumnya nikah dengan seorang wanita, antara seorang laki-laki Syafi'iyah, laki-laki dari mazhab Syafi'i, dengan seorang wanita dari mazhab Hanafi, atau kebalik, yang penting begitu, kebalik mungkin. Seorang laki-laki dari mazhab Hanafi menikah dengan seorang wanita dari mazhab Syafi'i. Apa jawabannya? Boleh. Bagus ini jawaban boleh, tapi selanjutnya parah. Boleh dikiaskan kepada ahlul kitab. Karena seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan seorang wanita orang Kristen, tapi orang muslimah enggak boleh nikah dengan laki-laki dari Kristen. Maka dia mengatakan boleh orang laki-laki Hanafi menikah dengan wanita dari ahlul kitab, wanita dari Syafi'iyah, bukan karena boleh, tapi sama, hukumnya sama dengan ahlul kitab. Innalillah. Jadi keparahan mazhab semacam itu masyhur pada zaman dulu. Sampai kemudian fanatik mazhab ini memunculkan hadis-hadis palsu. Kita kenal sebuah hadis yang sangat terkenal. Saya sangat terkenal sekali. Sayakunu fi ummati rajulun hiya huwa ashaddu ala ummati min iblis. Yusamma Muhammad ibnu Idris. Akan ada di kalangan umatku nanti seorang yang lebih berbahaya daripada iblis, namanya Muhammad ibnu Idris. Siapa? Asy-Syafi'i. Wa yasayakunu fi ummati rajulun huwa sirajul ummah ismuhu Nu'man. Dan akan ada di kalangan umatku ini orang yang itu adalah terang atau sinar bagi umatku, namanya Nu'man Ibnu Thabit Abu Hanifah. Berani memunculkan hadis palsu, membuat hadis palsu ngarang gitu, dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mazhab. Jadi kefanatikan pada zaman dulu para jamaah sekalian sudah sampai pada puncak. Jadi sudah sampai pada puncaknya, yang kemudian muncullah sebuah pemahaman bahwasanya mazhab itu empat. Kalau keluar dari mazhab empat ini berarti bukan ahlu sunnah, menjadi ahlul bid'ah. Dan itu kalau kita lihat pada kitab-kitab mutaakhir atau pada kitab-kitab belakangan sering dikatakan yang namanya ahlu sunnah itu ya empat mazhab itu, selain itu bukan. Lah kemana yang sebelas? Ya kemana yang sebelas? Kemana Al-Zai? Kemana Laits? Kemana Abu Ja'far At-Tabari? Kemana Hasan? Kemana Fulan? Kemana Alan? Jadi pada zaman sekalian, padahal kalau kita telusuri, imam-imam mazhab sendiri itu semuanya mengatakan satu pendapat, mengatakan satu hal, bahwasanya jangan taklid kepadaku. Saya ini manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Jadi bisa benar, bisa salah. Kalau pendapatku cocok dengan Al-Quran, ambillah. Kalau tidak cocok dengan Al-Quran, maka buanglah. Jadi sebenarnya para jamaah sekalian, sebenarnya kalau orang itu mau kembali pada Al-Quran dan Sunnah, maka sebenarnya dia adalah orang yang sangat menghormati para ulama. Jadi tatkala misalkan kita tidak menerima mazhabnya Imam Malik dalam masalah ini, atau kita tidak cocok dengan mazhabnya Imam Syafi'i dalam masalah A misalkan, sebenarnya kita adalah sangat menghormati beliau. Kenapa? Karena kita yakin seandainya Imam Syafi'i rahimahullah mengetahui hadis itu, pastinya beliau akan kembali kepada hadis tersebut yang sahih, sebagaimana kejadian-kejadian yang beliau alami tatkala beliau masih hidup. Tapi itulah kenyataan dari sekarang. Itu sebuah masalah yang harus kita pahami, bahwasanya taklid yang ada pada zaman sekarang, terkotak-kotaknya kaum muslimin, sama sekali tidak diinginkan oleh para ulama, sama sekali tidak diinginkan oleh Imam Malik, tidak diinginkan oleh Syafi'i, Imam Ahmad, dan oleh para ulama-ulama yang dulu. Ini terjadi karena kerusakan yang ada di belakangan, tapi obatnya overdosis. Jadi seharusnya para jamaah sekalian, di tatkala qadhi, tatkala hakim itu rusak semacam itu. Tatkala hakim itu rusak, tatkala masyarakat itu banyak yang ngawur dan masyarakat itu banyak yang bodoh, yang dijadikan obat itu mengajarkan dengan lebih intensif kepada umat, menerangkan kepada mereka tentang kewajiban kepada Allah dan kepada Rasulnya, bukan mangkas harus mirih mazhab. Itu namanya ngobati overdosis. Obati overdosis. Yang luka itu jari, biar jarinya nggak luka, dipotong tangannya. Gitu. Memang jarinya nggak luka, jadinya lukanya di tangan kan gitu. Jadi obat itu obat overdosis. Seharusnya, jadi kita harus memperbaiki diri. Ditekan sekarang itu terkotak-kotaknya kaum muslimin menjadi mazhab, menjadi mazhab-mazhab yang ada. Makanya kita gencarkan adalah kita menghormati seluruh para ulama. Kita menghormati seluruh para ulama dan kita kembali kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Entah nanti ketemu mazhabnya siapa. Jadi, entah nanti ketemu mazhabnya siapa. Kenapa ya, akhwan? Kenapa? Kenapa orang zaman sekalian? Kalau kita mati, kalau kita mati, kemudian besok ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kamu kok begini? Kemudian kita mengatakan, ya Allah, jadi kami memahami dari Al-Quran dan kami memahami dari As-Sunnah, itulah keterangan dari para ulama begini, maka kami lakukan. Dan kita tidak mengatakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bahwasanya dulu Imam Fulan mengatakan begini, ya kami ikut-ikutan saja. Karena belum tentu yang kita ikuti atau belum tentu yang masalah yang kita ikuti itu benar-benar diridhoi oleh para ulama, seandainya mereka pun mengetahui. Itu masalah yang harus kita faham. Masalah selanjutnya yang harus kita faham di para jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, itu seharusnya yang kita lakukan. Tapi kenyataan yang ada di hadapan kita tidak bisa kita pungkiri. Sekarang ini manusianya terkotak menjadi organisasi-organisasi. Manusianya terkotak-kotak menjadi mazhab-mazhab yang ada. Bagaimana kita mensikapi? Dan itulah masalah yang terakhir. Bagaimana kita mensikapi semua ini? Ketahuilah para jamaah sekalian, bahwasanya perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama itu ada dua macam. Perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama atau perbedaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin itu ada dua macam. Yang pertama, ikhtilaf talaq namanya, ikhtilaf perbedaan pendapat yang sifatnya kontradiksi. Yang sifatnya itu kontradiksi. Yang kedua, ikhtilaf tanawwu, ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang sifatnya ragam dan macam. Apa itu ikhtilaf talaq? Ikhtilaf yang sifatnya kontradiksi atau ikhtilaf yang sifatnya talaq itu kalau ada dua pendapat. Kalau ada dua pendapat, yang satu bertubrukan dengan yang lain. Jadi satu A, pendapat A, ini masalah A, satu mengatakan haram, satu mengatakan halal. Ini namanya ikhtilaf talaq. Tidak mungkin digabung, digabung jadi satu, itu masalah ini halal haram, mustahil. Jadi yang benar mesti satu. Dalam ikhtilaf talaq itu yang benar satu. Wa ma ba'da al-haqqi ila al-dhalal. Kalau yang benar haram, ya berarti yang halal salah. Kalau yang benar halal, berarti yang benar yang haram salah. Tidak mungkin. Misalkan daging ini halal atau haram? Ulama A mengatakan halal, ulama B mengatakan haram. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Ya mustahil. Bagaimana mungkin dua-duanya benar? Wong satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Yang satu, jadi istilah talaq itu sifatnya kontradiksi, benturan. Yang satu benar, yang satu salah. Tapi sekarang masalahnya, setelah kita ketahui bahwa istilah talaq itu adalah yang satu benar dan yang satu salah, bagaimana kita mensikapinya? Jadi bagaimana cara kita mensikapinya? Cara kita mensikapinya dengan banyak hal. Yang pertama, hormati seluruh para ulama yang berselisih. Jadi hormati seluruh para ulama yang berselisih. Kenapa? Karena tatkala mereka mengatakan haram adalah karena ijtihad dia. Ijtihad dari seorang alim itu tatkala dia mengambil dalil-dalil yang dia miliki, akhirnya sampai pada kesimpulan haram. Kita hormati pendapatnya, kita hormati orangnya. Begitu pula yang ulama B, tatkala sampai pada sebuah kesimpulan dengan dalil-dalil yang dia miliki bahwasanya ini hukumnya adalah halal, kita hormati ulama itu. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, fa in akhta falahu ajrun wahid." Kalau ada seorang ulama mujtahid yang berijtihad, kemudian dia itu benar, maka dia dapat dua pahala. Pahala apa? Pahala ijtihadnya dan pahala benarnya. Kalau dia salah, maka dia dapat pahala satu, pahala ijtihadnya karena salah. Pahala ijtihadnya saja. Oleh karena itu kita hormati. Baik ulama Imam Syafi'i yang mengatakan ini begini haram misalkan, kita hormati Imam Syafi'i rahimahullah. Baik Imam Hanifah yang mengatakan ini begini, kita hormati semua para ulama yang berselisih. Namun kehormatan kita kepada para ulama yang sangat kita junjung tinggi, yang dengan mereka lah kita memahami Islam, yang dengan mereka lah Allah Subhanahu wa taala menyebarkan agama Islam ini, tidak mengharuskan kita itu menerima semua yang mereka katakan. Kenapa? Karena mereka manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Tatkala terjadi khilaf tawar di kalangan para ulama, sama-sama kita hormati, tapi kita harus memilih dengan dalil-dalil yang ada, mana yang lebih kuat dalilnya, itulah yang kita pegang. Nanti ketemunya cocok dengan Syafi'i, ya terserah. Nanti ketemunya cocok dengan Malik, ya terserah. Nanti ketemunya cocok dengan Imam Abu Hanifah, ya tafallal, ya terserah. Karena patokan kita bukan orang, tapi patokan kita adalah dalil. Patokan kita ada dalilnya. Kita khawatir, jadi kalau kita memegang teguh orang-orang tertentu hanya karena mempertahankan mazhab mereka, padahal Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah jelas-jelas mengakukan hal itu, atau menentang pendapat mereka, ana khawatir kita masuk dalam ancaman Allah dan ancaman Rasulnya. Perhatikanlah kisah Ibnu Abbas dengan Urwah Ibnu Zubair. Ibnu Abbas kita tahu semua, cucu itu keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang didoakan oleh Rasulullah biar jadi kiai. Satu-satunya orang yang didoakan oleh Rasulullah biar jadi kiai, Ibnu Abbas. Beliau tatkala suatu ketika beliau ditanya oleh Urwah, Urwah Ibnu Zubair itu keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Keponakan Aisyah, "Wahai Ibnu Abbas, kamu itu menyesatkan manusia," itu bahasa kita, itu bahasa-bahasa saya ini, bahasa saya kasarkan dikit. "Kamu itu Ibnu Abbas menyesatkan manusia." Ibnu Abbas mengatakan, "Loh emangnya kenapa?" "Iya, kamu mengatakan haji itu tamattu." Yang pernah haji mungkin tahu bahwasanya haji itu ada tiga, haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. "Iya, kamu itu mengatakan haji itu tamattu." "Loh emang kenapa boleh haji? Tamattu kan sunnahnya Rasulullah." Urwah ngotot, "Wahai Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Umar kan melarang haji tamattu, nggak boleh haji tamattu dalam pendapatnya Abu Bakar dan Umar." Ibnu Abbas marah besar mengatakan, "Yushiku antunazzala alaikum hijaratum minas sama." Jadi hampir saja akan turun azab dari langit, hujan batu. "Saya mengatakan Rasulullah bersabda demikian, lah kok kamu bantah dengan pendapatnya Abu Bakar dan Umar?" "Saya wahai Urwah mengatakan kalau Rasulullah inilah sabdanya Rasulullah begini, lah kok kamu bantah dengan pendapatnya Abu Bakar dan Umar?" Ini Ibnu Abbas ditentang. Jadi tatkala dia menyampaikan sunnah dengan ucapannya Abu Bakar, dengan ucapannya Umar, apalagi dengan ucapannya orang lain. Siapa itu Abu Bakar? Abu Bakar adalah orang yang seandainya ada sebuah neraca timbangan, imannya Abu Bakar di sini, imannya semua kaum muslimin di sini sejaman Rasulullah sampai besok hari kiamat dijadikan satu, ditumpuk itu, masih berat imannya Abu Bakar. Dan beliau adalah orang yang dikatakan oleh Rasulullah As-Siddiq, satu-satunya kaum muslimin dari kalangan laki-laki yang punya gelar As-Siddiq, ya satu-satunya Abu Bakar. Meskipun begitu, pernahkah salah? Pernah. Beliau bukan maksum, Dan beliau salah. Kesalahannya Abu Bakar pernah terjadi beberapa saat, beberapa kali. Umar, siapakah Umar? Saya katakan di awal. Bahwasanya Rasulullah mengatakan seandainya ada Nabi setelahku, ya Umar. Dan hanya ada Mu'adzah atau dalam riwayat dan ada Nabi setelahku. Rasulullah mengatakan bahwasanya kalau Umar, engkau lewat di sebuah jalan, setan yang asalnya di situ, gak berani, nyinggir. Gak berani lawan Umar. Orang yang sekelas itu, omongan dia ingin ditubrukkan dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan hampir saja turun hujan batu dari langit. Apalagi orang di bawah keduanya. Apalagi orang-orang di bawah Abu Bakar, di bawah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan itulah yang harus kita sadari. Bahwasanya kita kehormatan kita kepada para ulama. Kehormatan kita kepada ahli ilmi. Kehormatan kita kepada para imam. Kita tetap tidak bisa mengatakan bahwasanya mereka itu maksum, mereka itu orang yang terjaga dari kesalahan. Mereka tetap manusia biasa, bisa salah. Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina tawwabun. Jadi semua anak manusia itu pernah salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Orang yang baik itu bukan orang yang enggak pernah salah, karena enggak pernah terjadi. Orang yang baik adalah orang yang setiap kali salah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali pada masalah bahwasanya orang yang tatkala menemukan dua pendapat para ulama bertubrukan, maka dia harus mengambil sekuat tenaga untuk kembali pada Al-Qur'an dan kepada sunnah Rasulullah. Kalau dia tidak mampu, apa yang dia lakukan? Dia bertanya kepada seorang yang dia yakini ilmunya, yang dia percayai keilmuannya, supaya ditanyakan kepada dia dan dia jawab dengan Al-Qur'an dan sunnah. Jangan mengatakan yang penting mazhab saya begini. Ditanyakan kepada ustaz, tanyakan kepada kiai, tanyakan kepada fulan, tanyakan kepada orang-orang yang terpercaya. Kemudian tunjukkan dalilnya dari Al-Quran dan dari Sunnah. Setelah itu yakinilah kebenaran itu, karena itu adalah sesuatu yang datang dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua sikap yang harus kita ambil. Yang pertama, jadi kehormatan kepada para ulama itu harus tetap dijaga, apapun kenyataan khilaf yang terjadi. Yang kedua, kehormatan kita kepada para ulama tidak mengharuskan kita itu memilih mazhab sekenanya, tapi kita kembali pada Al-Quran dan kepada Rasulullah. Kalau kedua-duanya, jadi kita kembali pada Al-Quran dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semampu kita. Kalau tidak, maka kita jalankan perintahnya Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau memang kalian itu tidak mengetahui. Yang kedua, itu kalau khilaf salat, khilaf yang sifatnya kontradiksi. Adapun kalau khilaf itu khilaf tanawwu, khilaf yang sifatnya itu ragam, yaitu dua pendapat tapi tidak saling benturan. Apa contohnya? Contohnya itu doa sujud. Doa rukuk dan doa sujud, sebagian mengatakan subhan rabbiyal a'la 3 kali. Sebagian mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kan itu. Itu kenyataannya kita hadapi. Apakah dua-duanya, dua pendapat ini bertentangan? Beda, tapi bukan bertentangan. Ada beda kan? Bertentangan dengan berbeda itu beda. Kalau kita katakan kitab dua ini beda, yang satu warnanya hijau, yang satu warnanya putih, beda. Tapi apakah bertentangan? Hah? Tiga. Yang bertentangan itu api ketemu air, itu bertentangan. Halal, yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram, itu bertentangan. Yang satu mengatakan najis, yang satu mengatakan suci, itu bertentangan. Tapi kalau semacam doa semacam itu, yang mengatakan, yang sebagian mengatakan doa sujud itu subhan rabbiyal a'la, sebagian yang lain mengatakan subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, dan dua-duanya punya dalil, dua-duanya punya dalil yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cara kita mensikapi dua-duanya benar. Dua-duanya benar, kalau milih yang A ya terserah, kalau milih yang B ya terserah. Bukankah dalam doa iftitah kita ada doa apa? Allahumma ba'id baini, ada doa wajah tu wajhiya, ada doa Allahumma, jadi selanjutnya itu ada doa subhanakallahumma, ada doa yang lain itu namanya beda tapi tidak saling bertentangan, menunjukkan ragam. Jadi namanya dua iftitah, boleh ini, boleh itu, boleh yang lain. Dalam khilaf tanawu' yang semacam ini, maka pendapat kita terserah. Tafadhol, semuanya silahkan, semuanya boleh lakukan, asalkan ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi patokan kita sama, ada dalilnya. Jadi sesuatu yang ada dalilnya. Dari sini para jamaah sekalian, ada dua sikap yang sangat salah. Yang pertama, terlalu ekstrim dalam mensikapi perbedaan pendapat. Dalam artian kalau enggak begini bid'ah, itu pokoknya yang sunnah begini. Kalau enggak begini bid'ah, semua garam rasanya asin, gitu. Pokoknya semua yang berselisih dengan ini bid'ah. Dia enggak membedakan antara khilaf tanawu' dengan khilaf tamat. Dia tidak membedakan antara khilaf yang kontradiksi dengan khilaf yang menunjukkan ragam. Jadi dia mengatakan yang doa sujud yang benar itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Kalau selain ini bid'ah, gitu jadinya. Yang benar itu kalau setelah saya ruku itu cakep. Kalau selonjorkan tangan bid'ah, gitu. Yang benar itu kalau bangkit dari sujud itu tangannya belakangan. Kalau tidak bid'ah. Sikap semacam ini sikap ekstrim. Kenapa? Dia tidak bisa membedakan mana itu khilaf yang ditolerir oleh para ulama, mana khilaf perbedaan pendapat yang itu adalah sifatnya ragam dan bukan kontradiksi. Di sisi yang lain, sebagian ulama, sebagian orang mensikapi yang penting kalau terjadi khilaf yang apa? Pokoknya ini orang bagus ini orang. Oh, bukan bagus. Orang terlalu toleransi. Pokoknya kalau terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya toleransilah. Kita cari persamaan, jangan cari perbedaan. Tonjolkan persamaan, hilangkan perbedaan. Kaidahnya benar, separuh tapi salah separuh. Kenapa? Tonjolkan persatuan, benar secara umum. Karena memang umat Islam disuruh bersatu. Tapi bagaimana cara kita bersatu? Itu yang perlu dicari. Cara bersatu belum tentu dengan cara menggabungkan yang enggak sama. Kan itu. Kalau mau menyatukan antara api dengan air atau antara minyak dengan apa? Dengan air, itu enggak yang penting digabung. Nanti tetap enggak bersatu di dalamnya. Caranya bagaimana? Ambilkan busa sabun, gabung jadi satu, diulek bisa itu baru. Jadi ada cara-cara tertentu bagaimana bersatu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala firman wa aqsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian itu berpecah belah. Cara kita jadi tatkala jadi terjadi khilaf semacam itu, jadi dengan menonjolkan persatuan. Kita menonjolkan persatuan adalah dengan sama-sama kembali kepada Al-Qur'an dan sama-sama kembali kepada sunnah dengan apa yang dipahami oleh para ulama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam satu masjid, yang satu selesai rukuk sedekah, yang satu tidak sedekah, yang satu membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang satu membaca subhana rabbiyal a'la, yang satu membaca subhanakallahumma, yang satu begini, yang satu begitu, tapi sama-sama punya dalil alhamdulillah, kita sama menghormati antara satu dengan yang lainnya. Yang imamnya sedekah ya silahkan sedekah, yang imamnya enggak sedekah ya silahkan enggak sedekah. Kenapa? Karena sama-sama punya dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sama-sama sahih. Itu benar. Tonjolkan persatuan dalam masalah kayak begini. Tapi kalau dalam sebuah masalah yang itu adalah khilaf talat, yang satu ada dalilnya, yang satu tidak ada dalilnya, yang satu benar-benar benar, yang satu sudah jelas-jelas salah, kita tetap menghormati para ulama. Tapi apakah kita bolehkan semuanya? Itu masalah lain. Saya ambilkan sebuah contoh mudah. Kita dan Syiah itu sama-sama kaum muslimin. Benar? Benar. Kita dan Syiah itu sama-sama kaum muslimin. Apakah karena sama-sama kaum muslimin, sama-sama berbendera La ilaha illallah, sama-sama berbendera Muhammad Rasulullah, lalu kaidah tonjolkan persatuan saja dan lupakan perbedaan, apakah kita akan menunjukkan persatuan dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Aisyah adalah pezina? Bukankah akidahnya Syiah Aisyah adalah tukang zina? Bukankah akidahnya Syiah bahwasanya Al-Quran yang kita baca setiap hari itu adalah cuma sepertiga, yang dua pertiganya hilang, dihilangkan oleh Abu Bakar dan Umar dan Utsman? Bukankah orang-orang Syiah mereka punya doa pagi dan petang yang namanya doa Tauhid atau doa apa itu namanya? Tauhiyah Quraisy. Jadi doa dua Tauhid, dua durjananya orang Quraisy yaitu Abu Bakar dan Umar. Bukankah orang-orang Syiah setiap tanggal 10 Asyura atau tanggal 10 apa itu mereka berhari raya karena hari raya karena saat itu adalah saat kematiannya Umar? Bukankah mereka menganggap bahwasanya Abu Lu'lu' al-Majusi, pembunuh Umar adalah pahlawan? Dan lain-lain. Ini masih dalam satu bendera. Masih dalam bendera La ilaha illallah, kita tidak mengkafirkan mereka. Tapi, apakah hanya karena satu bendera? Satu La ilaha illallah, satu Muhammad Rasulullah, kemudian kita tolelir semuanya, ya Syiah terserah, yang penting kita sama-sama Muslim. Apakah semacam itu? Tidak, para jamaah sekalian. Jadi kehormatan kita kepada para ulama tidak mengharuskan kita itu harus menerima semua pendapat mereka kalau jelas-jelas salah. Kenapa? Karena saya sebutkan tadi, para ulama salah itu mungkin terjadi karena mungkin enggak dengar hadis atau mungkin begini, mungkin begitu. Kalau ada di antara kita yang mengatakan, "Loh, itu kan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, jangan itu bikin contoh." Baik, saya bikin contoh yang lain. Antara Ahlus Sunnah dengan Ahlus Sunnah, antara masalah riba. Riba itu ada dua, ya, teramanjang. Riba nasiah dan riba fadl. Riba nasiah gak perlu terangkan, yang penting riba nasiah itu aja, karena panjang terangkannya. Riba nasiah itu disepakati oleh para ulama bahwasanya haram. Riba fadl itu seluruh para ulama atau jumhur mayoritas para ulama mengatakan haram. Ibnu Abbas mengatakan boleh. Ibnu Abbas mengatakan boleh. Yang haram itu cuma riba nasi'ah. Baik. Sekarang dalam masalah ini, jadi masalah yang terjadi khilaf, yaitu antara jumhur, antara mayoritas para ulama dengan Ibnu Abbas. Bagaimana sekarang kita bersikap? Apakah kita mau mengatakan ya mau riba ya terserah lah Ibnu Abbas boleh kok gitu? Atau bagaimana? Apakah dengan alasan Ibnu Abbas membolehkan riba fadl, kemudian kita mengatakan ya terserah kalau Ibnu Abbas mengatakan boleh? Ataukah kita kembali pada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zahabu bizzahab," dan selanjutnya itu yang jelas-jelas mengatakan bahwasannya riba fadl itu haram. Yang kedua, para jamaah sekalian, kita kembali pada sunnah yang jelas-jelas mengatakan bahwasanya ribal fadl itu haram. Lalu kita mengatakan semoga Allah merahmati Ibnu Abbas, semoga Allah mengampuni Ibnu Abbas. Kita sangat menghormati beliau, kita sangat menjunjung beliau. Beliau adalah kiainya umat ini. Beliau adalah orang yang didoakan oleh para ulama. Beliau adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah biar jadi alim. Meskipun begitu, beliau pernah salah. Di antara kesalahannya, ya ini, beliau menghalalkan ribal fadl. Kenapa sampai salah? Ada sebabnya. Beliau tidak dengar hadis itu. Jadi beliau tidak mengetahui hadis yang mengharamkan ribal fadl. Dan beliau berpegangan kepada hadis yang lain. La riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali riba nasi'ah. Padahal pemahaman yang sahih dari hadis itu adalah tidak ada riba yang lebih dahsyat daripada riba nasi'ah. Ribal fadl haram, tapi keharamannya di bawah keharaman riba nasi'ah. Jadi pemahaman ini yang kita pahamkan pada umat. Jadi kita di satu sisi menghormati para ulama, di satu sisi kita tidak melakukan itu semua. Contoh yang lain, di antara para ulama juga kita kenal Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dalam sebuah pernikahan yang dinamakan atau yang dinamakan dengan nikah tahlil. Nikah tahlil itu kalau ada orang sudah menceraikan istrinya 3 kali. Itu dalam hukum Islam gak boleh rujuk. Sampai istrinya itu nikah lagi, dengan orang lain, kemudian diceraikan oleh suami yang kedua, selesai masa iddah, kemudian baru boleh rujuk dengan suami yang pertama dengan nikah baru, dengan mahar baru. Itu namanya bercerainya 3 kali. Lah, ada orang, karena orang itu temperamennya tinggi, setiap kali marah dengan istrinya, cerai, dan bahaya pada zaman sekalian. Jadi saya katakan sama bapak-bapak semua, sebagai seorang suami, lafaz C-E-R-I-A atau C-R-A itu, cerai, itu adalah senjata pamungkas. Jangan dikeluarkan kecuali dalam keadaan amat sangat terpaksa. Kenapa? Karena lafaz itu adalah jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd. Dikatakan sungguhan, ya jadi sungguhan. Dikatakan main-main, ya jadi sungguhan. Kalau menggoda istrinya gitu, karena istrinya itu kalau nangis tambah cantik misalkan, goda istrinya, kamu tak ceraikan. Jatuh cerai? Jatuh. Meskipun goda, gak ada niatan nyerai, tapi karena lafaz itu keluar, jatuh. Jadi lafaz ini lafaz pamungkas. Lafaz ini lafaz pamungkas. Kalau biasanya, kalau mau gak tahan, mengeluarkan lafaz itu keluar aja dari rumah. Jadi usahakan mengeluarkan lafaz itu benar-benar sadar. Fahami unsur baik dan jeleknya. Karena lafaz itu lafaz pamungkas. Dan cuma 3 kali, tidak boleh lebih. Kalau sudah 3 kali, istri gak boleh dirujuk. Boleh kalau istrinya nikah lagi, kemudian cerai oleh suami yang kedua, sudah selesai masa iddah, boleh-boleh rujuk. Kalau ada orang kasihan, misalkan, ada orang itu kasihan. Kasihan si A cerai sampai istrinya, si B anaknya 10. Nanti kasihan, bagaimana rujuknya, si A nangis terus misalkan, karena mau rujuk gak bisa, ah saya mau sedekah. Tak mau tak nikahi istrinya, nanti sebulan lagi tak cerai. Ini namanya nikah tahlil. Nikah untuk menghalalkan dengan suami yang pertama. Baik dengan kesepakatan, misalkan A ngomong sama si B, ngomong sama si C, kamu gak kasihan tau sama saya. Itu saya gak bisa rujuk pada istri saya. Nikahilah istri saya, tapi jangan lama-lama ya, seminggu aja. Seminggu aja, nanti selesai seminggu ceraikan. Kemudian saya akan bisa rujuk pada istri saya. Itu namanya nikah tahlil. Nikah tahlil itu katakan Rasulullah, la'anallahul muhallila wal muhallalalahu. Jadi Allah melaknat orang yang nikah tahlil, baik yang A maupun yang B. Allah itu melaknat, laknat, laknat itu dosa besar. Orang yang mentahlil, baik A maupun C-nya. Itu pendapat jumhur para ulama, nikah tahlil itu muharram, diharamkan. Tapi apa pendapatnya Imam Abu Hanifah? Nikah tahlil boleh, bahkan sedekah. Betul-betul ya. Jadi nikah tahlil itu boleh, bahkan sedekah, berbuat baik. Lawan saya kan kasihan sama si A, berbuat sedekah biar bisa rujuk kembali sama istrinya B, dinikahi, dicerai lagi, kan baik gitu. Itu Abu Hanifah rahimahullah. Bagaimana cara kita bersikap? Ini jelas ini. Yang jumhur mengatakan haram, yang Abu Hanifah mengatakan sedekah, gitu. Bagaimana kita mensikapi? Padahal hadisnya jelas. La'anallahul muhallil wal muhallalalahu. Jadi Allah melaknat orang yang nikah tahlil. Maka kita katakan, wahai imam, maaf, saya dalam masalah ini tidak sesuai dengan pendapat sampean. Pendapat sampean salah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan demikian. Tapi meskipun begitu, kami tetap menghormatimu. Engkau tetap imam, engkau tetap ulama, engkau tetap junjungan kami. Kami tidak pernah mencela engkau sekalipun. Jadi kehormatan kita pada para ulama tidak mengharuskan kita mengikuti dia mutlak, dan kita tidak mengikuti para ulama dalam 1-2 masalah tidak mengharuskan kita mencela mereka. Adapun kalau mau menggabungkan, ya mau nikah tahlil ya terserahlah, Abu Hanifah boleh, yang mengharamkan ya terserahlah. Mau kemana kan agama kita? Nanti pada jamaah sekalian jadinya itu orang itu milih. Dan nyamannya orang itu disuruh milih, ya main enakan sendiri. Misalkan bapak muda, orang mau nikah, gak disetuju oleh orang tuanya, mau aja sebet aja itu wanita nikah gak pakai wali. Kenapa? Oh, gak nikah gak pakai wali kan dibolehkan sama Abu Hanifah. Udah boleh, gak ada saksi, gak apa-apa. Karena Imam Ahmad kan boleh gak pakai saksi, gak pakai saksi gitu. Akhirnya jadi zina. Jadi milih-milih mazhab. Masalah wali, kenapa? Karena gak ada wali. Ah boleh, gak apa-apa, Abu Hanifah boleh gak pakai wali, boleh, udah gak apa-apa. Mana saksinya? saksi-saksi, saksi kan Imam Ahmad boleh enggak pakai saksi. Memang benar Imam Ahmad boleh enggak pakai saksi. Akhirnya apa bedanya antara antara pernikahan model itu menggabungkan dua mazhab asal comot dengan perzinaan? Akhirnya enggak ada. Jadi akhirnya orang itu kalau disuruh milih asalkan, jadi yang penting ada mazhab, asalkan ada pendapat ulama, terserah mau milih mana. Akhirnya agama dia adalah agama hawa nafsu. Agama dia adalah agama hawa nafsu. Oleh karena itu, tatkala ada Imam Ibn Abdul Bar pernah mengatakan, kalau orang itu mengikuti jadi comot-comot-comot gitu perkataan para ulama, tapi enggak pakai kaidah, yang penting comot gitu, maka dia akan menjadi orang zindik. Jadi orang yang keluar dari agamanya. Jadi orang yang keluar dari agamanya. Kenapa? Ya karena begitu tadi. Dalam semua masalah itu ya ada. Wallahualam, itu secara gambaran umum para jamaah sekalian menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kita. Dan ada pun yang dalam kitab ini supaya dibaca dengan sendirinya, karena secara gambaran umum saya ngambilkannya dari mukadimahnya Syekh Salim Al-Hilali rahimahullah di awal-awal kitabnya, kemudian bisa ditelah kembali pada kitab-kitab yang atau pada pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Wallahualam. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Terima kasih. Saya mohon penjelasan kepada Ustaz. Kemudian hadis alaikum bismillahi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lagi yang siapa? Kemudian gimana kalau ada kata-kata tadi yang bertentangan dengan apa itu Rasulullah SAW? Terima kasih. Hadis alaikum bisunnati wa sunnati mulafai rasyidin al-mahdiyin. Hadis itu riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Budawud dengan sanad yang hasan dari jalur Idbat Ibn Sariyah radhiyallahu an. Imam Tirmidzi, Imam Ahmad ya, anak-anak Al-Furqan, Gafan. Imam Tirmidzi, Imam Budawud dengan sanad yang hasan dari jalur Idbat Ibn Sariyah radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami dengan sebuah wasiat yang sangat indah yang membuat hati ini bergetar dan air mata mengalir. Setelah itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir. Nasihat antum yang begini indahnya kayaknya sudah menjelang wafat, sudah menjelang bisa. Maka berilah kami wasiat. Rasulullah mengatakan, "Assalamualaikum bittaqallahi sam'u wa ta'ah." Takwalah kalian kepada Allah, dengar dan taatlah kepada para pemimpin, meskipun pemimpin kalian itu adalah seorang budak dari Habsyi. Kemudian selanjutnya panjang hadis itu, di akhir hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Jadi kalian itu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bagaimana hadis ini hubungannya dengan khilaf yang terjadi di kalangan para ulama? Khilaf yang terjadi di kalangan para ulama dan kalangan para sahabat terjadi. Tapi terjadinya adalah karena sebab yang saya sebutkan tadi, yaitu sama-sama ingin kembali kepada Alkitab dan Sunnah, tapi ada hal-hal tertentu yang menyebabkan mereka terjadi semacam itu. Maka yang dimaksud dengan alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin adalah kalian itu berpegang teguh kepada para khulafaur rasyidin dalam mereka mengambil manhaj dalam beragama, yaitu kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasulullah. Kenapa? Kalau tidak difahami dengan semacam ini, maka tidak mungkin kita bisa meraktekan. Karena para khulafaur rasyidin sendiri itu berselisih pendapat dan pendapatnya bertentangan. Misalkan mudah, Abu Bakar dan Umar mengatakan haji tamattu itu enggak boleh. Utsman mengatakan boleh. Kalau dua-duanya bisa diambil, bagaimana mungkin kita lakukan? Dan itu banyak yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengikuti mereka secara global, bahwasanya mereka adalah kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah penafsiran hadis itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala di awal-awal kitab beliau Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Allahu akbar. Kemudian ada pendapat pertanyaan dari misalnya itu, apakah dibolehkan bila kita mengetahui dari pendapat para ulama ada dua kesimpulan dari dalil yang sama-sama kuat, tapi berbeda dan konsekuensi hukumnya berbeda. Lalu kita sampaikan kepada teman yang belum tahu masalah tersebut keduanya dan memberi kesempatan dia melakukan salah satu melakukan salah satunya karena sedang pada salah satu pendapat ulama. Contoh pendapat yang satu melarang jual beli kredit dengan harga berbeda antara tunai dan bunga dengan konsekuensi riba. Sedangkan dosa riba diketahui sangat besar. Tapi kita memberitahu teman kita bahwa beda harga itu boleh karena ulama lain menyebutkan bukan riba. Dan kita sendiri mengambil pendapat pertama atau kita beritahu yang kita pahami saja dan tidak perlu memberitahu yang lain. Kalau sampai terjadi khilaf di kalangan para ahli ilmi dan khilaf itu benar-benar kuat dan sama-sama berdalil dengan dalil yang kuat. Jadi harap kita bedakan. Khilaf talat itu ada dua macam. Khilaf talat yang sama-sama punya dalil yang kuat. Ada memang benturan tapi dalilnya benar-benar kuat dua-duanya. Ada khilaf talat, khilaf kontradiksi itu yang satu punya dalil, yang satu tidak punya dalil. Kalau yang satu punya dalil, yang satu tidak punya dalil, jelas urusannya. Kita pilih dan wawe dan jelas yang punya dalil, yang ada dalilnya, yang tidak ada dalilnya kita tinggalkan. Tapi masalahnya sekarang adalah masalah yang kedua, yaitu masalah kalau khilaf itu tubrukan, kontradiksi, tapi sama-sama punya dalil dan sama-sama kuat dalilnya. Itu masalah yang rumit di kalangan para ulama. Jadi masalah yang rumit di kalangan para ulama. Contoh mudahnya masalah yang disebutkan oleh penanya, yaitu tentang jual beli kredit. Jual beli kredit kalau tidak beda harga itu dengan kesepakatan para ulama boleh. Jadi kitab ini dibeli kontan ya berapa ini harganya? 11,5 ya. Kalau kitab ini dibeli kontan ya 17,5, kalau dibayar bulan depan ya 17,5, kalau dibayar tahun depan ya 17,5 aja enggak ada masalah gitu. Yang jadi masalah itu adalah kitab ini kalau dibeli kontan 17,5, kalau dibayarnya setengah tahun kemudian jadi 25.000. Kalau dibayar tahun depan jadi 30.000 kan itu. Dan memang wajar dunia perdagangan kan gitu. Terjadi khilaf tajam di kalangan para ulama dan pembahasan ini sangat tajam sekali, sangat luas sekali. Baik yang mengatakan boleh maupun yang mengatakan tidak boleh, tidak ada dalil yang paten. Kedua-duanya sama-sama mengambil dari kesimpulan masalah, diambil dari dalil sana dan sini, digabung-gabungkan. Asalnya yang satu menyimpulkan boleh, yang satu menyimpulkan tidak boleh. Di antara para ulama yang mengatakan tidak boleh adalah Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, imam hadis terbesar abad ini, dan murid-murid beliau yang sering datang ke negeri kita. Di antara yang mengatakan boleh adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Taimin dan para ulama-ulama yang lain. Meskipun yang mengatakan tidak, yang mengatakan boleh adalah mazhab jumhur para ulama. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah juga. Bagaimana kita menyikapi masalah ini? Jadi masalah sebuah perbedaan khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang kita itu tahu bahwasanya dua-duanya punya dalil dan dua-duanya kuat dalilnya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, bahwasanya kalau kita tahu mana yang lebih rajih atau mana yang lebih kuat, maka tunjukkanlah bahwasanya itulah yang lebih kuat dengan dalil-dalilnya. Tapi tetap katakan juga bahwasanya hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama kalau sama-sama kuat dalilnya. Ini kalau sama-sama kuat dalilnya. Dan tapi kalau memang jadi tahu bahwasanya terjadi khilaf, akan tetapi tidak tahu mana yang lebih kuat karena bingung memutuskan. Jadi dilihat dalil A kayaknya benar yang A, dilihat dalil B kayaknya benar yang B, maka katakan saja kepada penanya masalah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh, dan saya tidak tahu mana yang benar. Karena apa? Kalau dalilnya sama-sama kuat. Kalau dalilnya sama-sama kuat. Adapun kalau yang satu punya dalil, yang satu tidak punya dalil, atau yang satu dalilnya kuat, yang satu dalilnya tidak kuat, maka bagaimana patokan sebelumnya? Kita mengambil dalil yang kuat dan meninggalkan dalil yang tidak kuat, tetap dengan kehormatan kita kepada para ulama-ulama kaum muslimin yang sangat kita hormati. Allahu a'lam. Masih ada waktu ada yang bertanya lagi. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya simpel saja. Melihat amaliyah yang berkembang pada saat sekarang ini, seperti maaf-maaf ini dalam rangka kita mencari kebenaran, seperti adanya istighusah, zikir bersama, tahlilan, itu termasuk perkara silafiyah apakah kita? Terima kasih. Tidak selamanya keterusterangan itu baik dan enak kan itu. Para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu, jadi masalah ini saya katakan bahwasanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan kita itu adalah yang paling indah. Tidak ada yang lebih indah daripada mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Lihatlah sebuah kasus dan sebuah kisah yang dikisahkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam atau yang lain. Bahwasanya suatu ketika Abdullah bin Umar mendengar ada orang bersin, kemudian mengatakan yang bersin dan mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu ngomong bersin lalu ngomong alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibn Umar ngomong, saya pun alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi ya hei, Rasulullah ngajarkan bukan begitu. Rasulullah ngajarkan kalau bersin ngomong alhamdulillah. Cukup sampai situ aja. Apa yang kita ambil dari kasus ini? Jadi kadang-kadang orang itu niatnya baik, semangatnya baik, semangat agamanya baik, tapi kurang didukung oleh ilmu yang kuat, atau mungkin kadang-kadang karena faktor manusiawi yang menjadikan orang itu salah, menjadikan orang itu melampaui batas. Dan yang namanya melampaui batas, yang namanya melampaui batas itu selamanya gak enak. Makanan sudah pas, sudah sedap gitu, kalau ditambah garamnya jadi pahit, kalau ditambah cabenya jadi kepedesan, kalau ditambah gulanya jadi enak, terlalu manis. Jadi yang pas adalah mengikuti sunnah Rasulullah apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Perhatikanlah Abdullah bin Umar. Jadi orang bersin ngomong alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, benar kan omongannya? Benar gitu. Tapi tatkala diucapkan dan bukan begitu ajarannya Rasulullah, ditegur oleh sahabat, memang ya akhi benar sih alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, tapi bukan di situ tempatnya, bukan di situ tempatnya. Tapi Rasulullah mengajarkannya alhamdulillah saja, alhamdulillah yang ala kulli hal. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, di zaman Imam Malik rahimahullah, di zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang pernah haji akan tahu bahwasanya orang kalau daerah dari kota Madinah kalau mau haji itu mikotnya di Bir Ali. Bir Ali itu kalau dulu di zamannya Rasulullah itu namanya Dhul Hulaifah. Jarak dari kota Madinah atau dari Masjid Nabawi ke Bir Ali itu dekat, sekitar 20-an kilo gitu ya, sekitar 20-an kilo ya. Dan itu sekarang Bir Ali itu masuk dalam kawasan kota Madinah, bukan di luar kota Madinah, padahal ke Mekahnya masih jauh sekali. Pada suatu ketika ada orang ngomongnya, wahai Imam Malik, saya kepingin haji, dari mana saya mau berhaji, dari mana saya memakai baju ihram. Imam Malik mengatakan ya dari Zulkhulaifah, dari Bilal Ali, Rasulullah kan bilang begitu. Dia mengatakan wahai fulan, wahai Imam, ya Imam, saya enggak kepengin dari situ. Saya kepengin dari sini nih, dari Masjid Nabawi. Dan Imam Malik kan di Masjid Nabawi. Saya kepengin ihram dari Masjid Nabawi. Imam Malik mengatakan jangan. Loh, kenapa jangan? Saya takut kamu terkena fitnah. Terkena azab, terkena ancaman. Orang itu ngotot wahai Imam. Ancaman apa sih? Lah wong cuma nambah beberapa kilo aja kok. Ngomong berapa cuma nambah seperempat jam. Dari sini ke Zulkhulaifah kan kalau naik kendaraan kan seperempat jam. Cuma nambah segitu aja kok ada fitnah apa? Maka Imam Malik mengatakan fitnah apa? Ancaman apa? Yang lebih besar daripada kamu melakukan sesuatu yang kamu anggap lebih bagus daripadanya dilakukan oleh Rasulullah. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bir apa itu mikotnya di Bir Ali, kok kamu mengatakan enggak dari situ, dari sini saja. Fitnah apa yang lebih besar daripada ini? Jadi bencana umat apa yang lebih besar daripada ini? Itu masalah. Kita masuk pada pertanyaan. Pertanyaan itu enggak akan saya jawab, tapi saya akan jawab dengan sebuah asar. Dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Al-Tabrani, saya ingat anak, dengan sanad yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Abu Musa Al-Asy'ari pergi dengan salah seorang teman mau sholat subuh, jemput Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud keluar bilang, wahai Ibnu Mas'ud, barusan tadi anak ketemu di masjid, orang-orang ngumpul-ngumpul. Barusan tadi anak ketemu di masjid, saya ketemu di masjid, orang-orang ngumpul-ngumpul gitu, berkelompok-kelompok. Ada pimpinnya. Pemimpin mengatakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahmid, alhamdulillah. Itu yang ditemui oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu sahabat besarnya Rasulullah. Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Mas'ud sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk jajaran pembesarnya para sahabat. Ibnu Mas'ud mengatakan, Abu Musa, apa yang kamu katakan pada mereka? Diam aja. Ana diam aja nunggu antum, nunggu sampean komentar. Lah kenapa enggak dibilang gini dan begitu? Ya udah kita pergi. Pergi ke masjid. Ketemu masjid, masih ngumpul di situ. Ketemu sama Abu Mas'ud, sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wailakum ya ummat Muhammad. Jadi wailakum Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apa yang ada di tangan kalian itu wahai manusia? Apa yang ada di tangan kalian itu wahai manusia? Wahai Ibnu Mas'ud, ini kerikil. Kami kalau hitung itu pakai kerikil, jadi mengumpulkan kerikil 300 misalkan gitu, alhamdulillah. Sampai kalau sudah habis berarti 300 kerikil, nusabbihullah hadis, kerikil yang kami gunakan untuk tasbih dan untuk berzikir. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya ummata Muhammad, ma asra'a halakatakum. Ini wahai umat Muhammad, secepat inikah kalian binasa? Jangan-jangan ini bukan ucapan saya, ini ucapan Abdullah Ibnu Mas'ud. Ma'asra'a halakatakum, secepat inikah kalian binasa? Lihat, sahabatnya Rasulullah masih banyak ini sahabatnya Rasulullah. Lihat, rumahnya Rasulullah masih utuh. Maksudnya di kota Madinah, karena kejadian ini di Kufah. Lihat, periuknya Rasulullah masih belum pecah. Baju-bajunya Rasulullah masih belum usang. Ma'asra'a halakatakum, secepat inikah kalian binasa? Orang itu bengong, orang-orang itu. Kenapa kok binasa? Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, maharabna ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu orang Arab, kalau manggil kepada orang yang di atasnya itu bahasa sopannya itu manggil dengan Pak siapa. Jadi manggil dengan, jadi kalau namanya Abdullah, anaknya namanya Abdurrahman, itu manggil wahai Abdullah itu enggak sopan. Sopannya itu wahai Pak Abdurrahman gitu. Nah, Pak itu kan Abu. Jadi ini, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, ma'arafna ilal khair. kami ini berbuat begini ya tujuan kami ini baik. Kami ini itu sedang tasbih, sedang berzikir, baik. Tujuan kami itu baik. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kam min muridin lil khairi laysa." Betapa banyak orang yang tujuannya baik tapi tidak mendapatkan kebaikan itu. Betapa banyak pada zaman sekarang orang itu tujuannya baik tapi tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Karena baik itu harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama niat, yaitu ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua ada contohnya dari Rasulullah. Syarat yang pertama orang-orang melakukan itu terpenuhi, yaitu ya Abdurrahman wa Ibnu Mas'ud, kami niat baik, terpenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua ini harus dipertanyakan. Ada contohnya apa tidak cara berzikir kayak begitu? Ternyata diingkari oleh para sahabat. Ternyata diingkari oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi para jamaah sekalian, terkadang memang terus terang itu baik. Tapi saya katakan ini bukan saya karang. Ini adalah kejadian di zaman Abdullah ibn Mas'ud. Yani zaman Abdullah ibn Mas'ud. Dan sekali lagi para jamaah sekalian, kesemangatan dalam berdakwah, kesemangatan dalam beribadah, kalau tidak dibimbing dengan bagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kadang-kadang sering keluar dari jalur. Semangat tidak selamanya baik. Tapi harus ada contohnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kejadian-kejadian pada zaman Rasulullah menjadi pelajaran bagi kita. Yaitu tentang masalah orang-orang khawarij yang mereka itu rajin ibadahnya, tapi karena enggak ada contohnya dari Rasulullah maka menjadi orang-orang yang tertolak. Maka oleh karena itu dalam semua ibadah kita tanyakan, ada contohnya dari Rasulullah atau tidak? Kalau ada, ya berarti ada. Kalau tidak ada, ya berarti keluar. Adapun dalam masalah yang disebutkan tadi, dalam masalah zikir jama'i dan dalam masalah yang disebutkan tadi, yang jelas khilaf masuk dalam khilaf talab. Yang satu ada dalil, yang satu pendapat tidak ada dalilnya, yang benar. Dan adapun yang benar dan yang tidak, maka kita kembalikan pada masalah apakah perbuatan itu ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak ada. Kalau memang tidak ada, maka akankah kita menambah-nambah sebuah ibadah yang tidak pernah diucapkan dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bukankah semua orang, kawan dan lawan, mengakui bahwasanya itu adalah tata cara ibadah atau tata cara dakwah yang diwariskan oleh para ulama-ulama kita? Siapa? Wali Songo. Kalau memang benar kisah ini, Allahu a'lam. Kalau memang benar, karena kita sampai sekarang enggak punya sanad. Jadi kita enggak punya cerita yang benar-benar dapat dipastikan benar atau tidaknya cerita. Bukan kata kala Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo datang ke negeri kita. Masyarakat masih penuh dengan keyakinan Hindu dan Buddha, animisme dan dinamisme. Untuk mengangkat mereka langsung kepada Islam sulit. Itu pendapatnya Imam Kalijogo, Sunan Kalijogo. Akhirnya dibuatlah jimat Kalimosodo, dibuatlah lir ilir, dibuatlah ini dan itu. Yang dia mengatakan ingin mendekatkan, jadi ingin mendekatkan orang-orang Hindu kepada budaya Islam. Tapi ternyata jadilah yang jadi kayak sekarang ini. Kalau memang itu benar, berarti memang itu adalah buatan mereka dan bukan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya katakan bahwasanya kisah Wali Songo tadi anak belum tahu jadi sanad yang sebenarnya. Jadi itu kalau memang benar itu. Kalau memang benar, karena kisah Wali Songo itu ada yang mustahil terjadi. Ada yang mustahil terjadi. Apa? Sunan Kalijogo. Bukankah dalam kisah Sunan Kalijogo tatkala masih menjadi Raden Said, dia itu menjadi maling seluring, jadi menjadi merampok orang-orang kaya diberikan kepada orang-orang miskin. Tatkala melihat Sunan Bonang, kan gitu kisahnya, memakai tongkat, di tongkatnya itu emas, ingin dirampok. Sunan Bonang mengatakan, jangan rampok saya tuh, emas tuh di atas. Ternyata bukan jadi emas. Tobat disuruh sama Sunan Kalijogo, Sunan Bonang untuk menjaga kali sampai ininya lumutan sampai apa. Kalau memang kisah itu benar, lah kapan sholatnya? Lah kapan sholatnya? Kalau memang kejadian itu benar, Jadi kalau kejadian itu benar, anggaplah Imam Sunan Kalijogo di situ sholat. Lah bagaimana makannya? Bagaimana sholatnya? Bagaimana puasanya? Lah kalau kentut, bagaimana wudunya? Lah wong itu enggak gerak katanya di situ. Turun jaga tongkat, enggak boleh gerak sampai lumutan. Kan gitu kisahnya. Apakah itu mungkin terjadi? Mustahil. Mustahil dan mustahil terjadi. Padahal kita tahu bahwasanya mereka adalah para ulama dan para imam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah. Mungkin ada yang bertanya lagi? Masih kita ada waktu. Ya, silakan. Nanti pertanyaan yang pertama yaitu di kebanyakan kita ini sama-sama anak-anak berjamaah, tapi ada amalan-amalan yang sangat berbeda. Antara lain, amalan ini termasuk umpamanya hadis itu kasih sofi atau kasih kataan atau kasih sofi, atau amalan ini termasuk mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan lain-lain yang termasuk dikatakan masuk empat mazhab tadi. Yaitu yang sangat menonjol adalah kalau kita itu ada kematian. Kalau ada kematian, ya biasanya yang lain begitu, yang lain tidak mengamalkan begitu, dan sampai ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40, ada 100, dan ada kor. Ini termasuk hadis yang mana? Yang tadi. Amalan-amalan semacam itu sudah banyak ditulis oleh para ulama tentang masalah itu. Saya singkatkan saja karena waktu sudah zuhur. Yang sudah berbahasa Indonesia silahkan dicek kepada kitab Syekhuna Ustaz kami dari Jakarta, Salafuddin Hakim Abdad. Yang kedua, jadi kalau bisa berbahasa Arab, lihatlah kitab patokan dasar mazhab Syafi'i di negeri kita. Yang pernah mondok mungkin akan tahu bahwasanya kitab dasar mazhab Syafi'i di negeri kita yang dijadikan patokan adalah kitab Anadut Thalibin. 4 jilid kitab Anadut Thalibin, silakan dilihat di hukum Ahkamul Janaiz di lembaran yang terakhir tentang itu. Akan kita ketahui bahwasanya seluruh para ulama mazhab ini tidak ada yang mengamalkan amalan-amalan semacam itu. Jadi kalau ditanya mazhab apa, ana enggak tahu, karena satupun ulama mazhab tahu saya tidak ada. Bahkan Syekh Abdurrahman Al-Banna dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani mengatakan bahwasanya telah sepakat para ulama tentang tidak pernah dilakukannya hal itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun hadis yang menyatakan akan hal itu. Wallahu alam, itu secara ringkas. Adapun secara terperinci bisa dilihat pada kitab-kitab yang bahas mengenai masalah ini. Wallahu alam, karena waktunya sudah cukup. Saya kira cukup dari pertanyaan ini, dan demikianlah akhir dari acara ini. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.